Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Kita akan membaca kaidah yang ke-46 ya. Dari Al-Qawaidul Hisan li Tafsir Al-Qur'an karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sari rahimahullah. Baik. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-qa'idatu as-sadisatu wal arba'un. Ma amara Allahu bihi fi kitabihi imma an yuwajjiha ila man lam yadkhul fihi wa hadha amrun lahu bid-dukhuli fihi wa imma an yuwajjahu liman dakhala fihi fa hadha amruhu bihi liyusahhiha ma wujida minhu. ويسأل في تكميل ما لم يوجد منه وهذه القاعدة مضطردة في جميع الأوامر القرآنية أصولها وفروعها ini kaidah termasuk dari kaidah yang ditetapkan di dalam kitab Allah Al-Quran Karim, yaitu yang namanya amr, perintah, ada kalanya talab, isinya tuntutan dalam bentuk talabul ijad, mewujudkan apa yang belum terwujud. Ini ila man lam yadkhul fi, ditujukan pada orang yang belum masuk dalam perintah tadi, belum melaksanakannya, belum mewujudkannya. Amrun lahu bidkhul fi, perintah untuk orang tadi masuk dalam perintah tadi, namanya al-ijad, mewujudkan apa yang diperintah. Ada kalanya perintah itu bukan talabul ijad, tapi talab ad-dawab, tuntutan untuk terus melaksanakan apa yang sudah terwujud. Entah itu dalam bentuk tashih, membenarkannya, atau takmil, menyempurnakannya, apa yang sudah ada diluruskan, dibenarkan, dan disempurnakan antara dua ini. Jadi yang namanya perintah tidak mesti mewujudkan apa yang sebelumnya belum terwujud, bisa jadi mewujudkan apa yang memang sebelumnya sudah terwujud. Lantas apa maksudnya? Apakah ini tahsilul hasil, mewujudkan apa yang sudah ada? Tidak. Yang sudah ada itu dijaga agar terus ada, dibenarkan, diluruskan, dan disempurnakan. Begitu. Kalaupun sudah mencapai puncaknya, maka dipertahankan untuk terus ya seperti itu adanya. Begitu. Ini kata Syekh sudah menjadi kaidah yang muttaridah, kaidah yang baku dalam semua perintah Al-Quran yang usul ataupun yang furu', seperti inilah ihtimalnya. Imma talab al-ijad atau talab ad-dawa. Nah, entah itu sifatnya mewujudkan apa yang belum ada atau meneruskan apa yang memang sudah ada dan menyempurnakan. Teruskan. Faqauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna al-ayah minal kismil awwali. Nah, ini yang contoh yang pertama, talabul ijad. Allah menuntut kepada orang-orang yang diberikan Alkitab imanilah oleh kalian apa yang kami, kata Allah Ta'ala, turunkan. Yang mereka belum mengimaninya. Yaitu apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus. Wa qawluhu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, aminu. Nah. Min ats-tsani wa ats-tsalits. Baik. Contoh yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala menuntut dari orang beriman untuk mereka beriman. Maksudnya, teruslah. Ya, mudawamah. Ya. Di atas keimanan tadi. Qul amantu billah thumma istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqamahlah. Ini ya. Nah, ini contoh makna yang kedua. Terus di sana ada yang ketiga. Yaitu apa? Fadlat. Fa'innahu amarahum bima yusahihu wa yukammilu imanahum minal a'mali al-zahirati wal-batinati wa kamalil ikhlasi fiha wa nahi amma yusiduha wa yankusuha. Naam. Ini maksudnya. Yaitu untuk terus mentashih, membenarkan keimanan kalian dan menyempurnakannya. Dengan apa? Dengan amal yang zahir ataupun yang batin. Dengan menyempurnakan keikhlasan di dalam beramal. Dan juga melarang dari apa saja yang bisa merusak amalan atau yang bisa menguranginya. Nah, terus. Wa kadzalika amruhu lil mu'minina ayyukimu sholata wa yu'tu zakata wa yasumu ramadhana. Amrun bitakmili dhalika wal qiyami bikulli syartin wa mukammilin lidhalikal amali wa nahyu an kulli mufsidin wa munkisin lidhalikal amali. Naam. Ini maksudnya. Orang mukmin diperintah salat, padahal mereka sudah salat. Diperintah zakat, mereka sudah paham itu ya, sejak awal keimanannya, keislamannya. Diperintah puasa. Maksudnya perintah di sini bukan ijaz tapi takmil. Naam. Dengan memenuhi semua syarat-syaratnya, menyempurnakannya. Nah, dengan menjauhi apa yang bisa merusaknya atau mengurangi nilainya. Nah, terus. Wakadzalika amruhu lahum bitawakkuli wal inabati wa nahwiha min a'malil qulubi huwa amrun bitahqiqi dzalika wa ijadi ma lam yujad minhu. Nah, itu maksudnya. Perintah tawakal, perintah untuk inabah kepada Allah atau misalnya dari amalan hati. Padahal itu sudah masuk dalam apa? Makna iman yang ada pada mereka. Nah, ini maksudnya adalah ini untuk lebih ditahqiq, diwujudkan, dikuatkan. Nah, disempurnakan apa yang belum sempurna. Terus wa bihadzal qaidati nafhamu jawabal iradi alladhi yuradu ala talabil mu'minina min rabbihim alhidayata ila siratil mustaqim. Naam. Ini kuncinya. Ketika kita membaca ayat seperti dalam surat Al-Fatihah. Di situ Allah Ta'ala berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Padahal yang namanya orang beriman berarti dia sudah berada di atas jalan yang lurus. Kenapa masih berdoa untuk ditunjukkan jalan yang lurus? Dengan memahami kaidah ini, kita akan apa? Bisa mendapatkan jawabannya. Ya. Nah, yaitu yang namanya hidayah itu ada ilal Islam, ada hidayah apa? Fil Islam. Orang yang mukmin dia mendapat hidayah yang pertama ilal Islam. Tapi dia perlu hidayah yang berikutnya itu hidayah fil Islam. Ini ada keterangannya dengan sangat detail oleh Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Madarijus Salikin. Nah, terus Wallahu qad hadahum lil Islami. Jawabuhu ma tadammanathu hadhihi al-qa'idatu. Jadi padahal Allah Ta'ala sudah memberi hidayah mereka kepada Islam. Bagaimana jawabannya? Itu apa yang terkandung dalam kaidah ini. bahwa perintah itu ada kalanya mewujudkan apa yang belum terwujud, ada kalanya dalam bentuk yaitu mudawamah, takmil, tashih, begitu. Antara ila dan fi, istilahnya Ibn Qayyim itu ila dan fi, ila dan fi. Ini dia. Nah, bisa dibaca kitab tadi. Wala yuqalu hadza tahsilun lil hasil. Fafham hadza al-asl al-jalil an-nafi'a alladhi yaftahu laka min abwabil ilmi kunuzan wa huwa fi ghayatil yusri wal wuduhi. Naam. Sehingga jangan dikatakan ayat-ayat yang semisal itu bentuknya tahsilun lil hasil, mewujudkan apa yang sudah ada. Nah. Nah, kalau kita paham kaidah ini, maka kita akan apa? Mendapatkan ilmu yang luas kan. Kata Syekh, "Yaftahu laka min abwabin ilmi kunuzan." Bukan sekedar kanzun, tapi kunuz, jamak. Ya, akan membuka ya untukmu dengan kaidah ini kunuz. Ini perbendaharaan-perbendaharaan ilmu yang luas. Sampai namanya hidayah ya, dijabarkan oleh Ibnu Qayyim dalam satu kitab itu, Madarijus Salikin. Ya. Hidayah itu, hidayah ilal Islam, hidayah fil Islam. Ini dijabarkan dalam satu kitab yang itu kitab lumayan. Bisa dikatakan kitab tebal itu, Madarijus Salikin. Ya. Nah, begitu pula gurunya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjabarkan satu ayat tadi, ihdinas siratal mustaqim, dalam satu jabaran yang sangat luas sekali. Padahal babnya hanya menjabarkan kaidah ini saja. Ayat tadi dijabarkan dengan kaidah ini. Jadi satu kita. Ya, bab hidayah. Belum lagi bab sabar. Ada namanya ini uddatus sabir. Jabarkan. Nah, bab mahabbah raudatul muhibbin. Bab apa lagi? Kunuzul ilm. Ya, perbendaharaan apa? Ilmu. Di antara kuncinya dengan memahami kaidah ini. Nah, dengan memahami kaidah ini, maka bisa menjabarkan dengan sangat luas sekali. Nah, itu butuh ilmu yang luas juga, amalan yang kuat, agama yang bagus, takwa, sehingga memiliki yang namanya apa? Basirah yang sangat tajam. Nah, ini kita bisa menempuhnya dengan cara apa? Banyak menelaah kutub ulama. Banyak telaah kitab ulama. Nah, sehingga kita akan apa? Bisa terbantukan bagaimana caranya menggambarkan dan menjelaskan masalah itu dengan sangat luas dan dalam. Nah, dan tentunya butuh apa? Sabar, tahap demi tahap, ya, ma'al ayam wal layali, bersama dengan perjalanan siang dan malam. Maka manfaatkan baik-baik waktu yang ada itu untuk banyak telah. Nah, seperti pembahasan kita seperti ini. Mulai dari apa? Usulnya, kuaidnya. Nanti kalau usul dan kuaid kita ini sudah lewat semua, baru di situ apa? Kita mengurai. Tafriq. Ya. Usul ini, apa cabang-cabangnya? Kitab apa yang ada pada setiap cabangnya? Kita lewati begitu. Itu kalau ditembus semua habis usianya. Nah, kita masih baru nanam ya benihnya ini. Ya. Biar kuat dulu akarnya. Baru nanti apa? Dikembangkan. Ya. Sampai over habis sama. Nah. Insyaallah. Nah. Difahami? Thank you.